Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, terutama tumatang konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kita sakit kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam menika mandhar muga dados ilmu sing manfaat. Monggo kita terusaken pengawasan ingkang kala wingi. Kala wingi dipun aturake sinten-sinten tiyang yang lesannya dipergampang oleh Allah untuk berdoa, maka perlu diketahui bahwa Allah punya kehendak untuk memberi orang itu. Napa kok ngoten nggih? Karena wonten dawuhe Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utia, niki nomor 70 gangsal ning sor dhewe nomor 2 garis dari bawah 75. Man utai sapane wong utia iku den paringi sapa man doa ing doa lam yuhram. Moko ora den alingi sapa man al ijabata ing den sembadani. Ai imma bi ainil matlubi tegese ono kalane kelawan kahanane perkara kang den supreh au bi ghairihi utawa kelawan liyane al matlub ajilan hale cepet au ajilan utawa hale semoyo. Hadza qala ba'dhum dawus sapa sang ulama hadza utawi iki imma bi ainil matlub lam yuhramil ijaban niku hadza utaki man utia doa lam yuhramil ijabah iku idza kana arikalane ana doa doa sadiron iku kang metu apa doaan ikhtiarin saking tingkah ikhtiar wa qastin lan nejo amma idza jaro anapun arikalane lumaku apa doa ala lisan ing atase lisan min ghairi qastin saking tanpa den sejo final ijabata mongko sak temene den sembadani bi ainil matlubi kelawan kahanane perkara kang den supreh iku latakadu ora parek-parek apa ijabah iku tatakhallafu keri apa ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Dawane Kanjeng Nabi man utiyat du'a. Sapa-sapane wong sing diparingi doa. Artine cangkem niki ditakdiraken karep untuk berdoa datang Gusti Allah, lam yuhramil ijabata, maka dia tidak akan dihalangi diterimanya doanya oleh Allah. Niku untuk tidak dihalanginya artinya diterimanya doanya niku imma bi ainil matlub ana kalane pas karo sing dijaluk. Dadi wong ndonga niku ana kalane diterima persis seperti apa yang diminta. Au bi ghairihi ana kalane kelawan liyane matlub ana kalane kelawan liyane barang kang den jaluk ajilan dengan cara kontan au ajilan atau pakai jangka waktu mesti pun tiang jaluk niku ngoten. Jadi nek ana tiang jaluk berdoa datang Gusti Allah maka dia pasti akan diterima. Nah cuma diterimanya ini ada 4 cara. Ada 2 cara ya, atau 4 cara, 2 dibagi 2. 2 dikali 2. Yang pertama, dia diterima sesuai dengan permintaan ini kuau. Pas karo penjaluan ini. Jaluk motor nang Gusti Allah, ya diterima motor. Loh, napa wonten-wonten? Ya kata, kula mbek sampean kepingin motor. Jaluk nang Gusti Allah, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka antaqdiya hajatina. Lihat ini. Sampean kepingin mobil, mobil A pamane. 2 hari lagi sampean langsung oleh mobil. Lah, ini namanya permintaannya sesuai pemberiannya Allah sesuai dengan permintaannya. Ada kalanya terkabulnya doa niku tidak sesuai dengan permintaan. Nyaluk mobil, engko dikai sepeda motor. Nyaluk sepeda motor, kadang dikai beras. Nyaluk beras, kadang dikai celono. Niki wis, dalan-dalane saka Gusti Allah dhewe. Sampeyan di atine niku mau matantang nggih, kepingin sepeda motor, nemen oleh kepingin. Bareng donga terus nang Gusti Allah, sepeda motor ndak berhasil. Sepeda motor mboten sukses. Ndak dikai sepeda motor nang Gusti Allah, tapi dikai sawahe api. Mungkin harganya bisa di atas sepeda motor atau di bawahnya. Jadi pemberiannya Allah tidak pas dengan apa yang dia minta. Nah, ono kalane kontan, jreng. Ono kalane mboten kontan. Lho lek wis mboten kontan niki, kula ambek sampean kadang-kadang ngarani doanya tidak diterima. Doanya tidak mustajab. Woi ku ndonga supaya hasil, aku ndak hasil-hasil ya apa iki? Aku njaluk tolong nang Pak Kiai kok, aku kepingin oleh arisan jedulan kira-kira nomor 6. Kok ternyata dikei nomor 2. Lho niku ndak diterima, diterima. Ya napa carane nerimo? Ngene ku wau, njaluke nomor 6 sampean dikei nomor 2. Napa ngoten niku diterima jenenge? Nggih. Wah, nggih mboten wong kula botone dhuwit sak niki niku. Lek butuh leke jedulan nomor 6 kan kula oleh 1-2 bulan ini. Tapi kalau nomor 2 kula mungkin akan dapat uang sekitar 3 tahun yang akan datang. Sendeng ndak butuh kula. Lho, ojo muni ndak butuh. Sampean terusaken mawon niku masih sampean oleh 2 tahun kas lek wis kadung duwe niat. Allah yang lebih tahu dengan kebutuhan kita. Mungkin kebutuhan kita 2 tahun yang akan datang itu justru lebih mendesak daripada kebutuhan kita yang 1-2 bulan ini. Lu sing weruh lan nata botone niku kula kali panjenengan Gusti Allah. Mek lak jare sampean sing ngerti nang kebutuhan niku sampean nek asline mboten ngoten. Sing semerap datang kebutuhan kula panjenengan iki namung Gusti Allah. Mila lek ana tiyang berdoa minta kepada Allah kok dikei jaluke sak niki dikei 2 taun kas itu bukan berarti ditolak tapi tetap diterima. Mau tidak mau yang memberi sampean 2 tahun yang akan datang nggih Gusti Allah. Napa sampean iku ngreken rezeki teko wong liya? Mboten. Rezeki itu dari Allah. Sampean jaluk waras, kula kepengin jaluk waras kontan Gusti nang Allah dikei waras alon. Iku jenenge dungane diterima nang Gusti Allah saking warasi ndak kontan jreng. Seperti yang kita inginkan. Tapi warasi berangsur. Berangsur alon-alon. Dawane Mbak Duom dawu, "Hadza idza kana du'a usadiran an ikhtiyarin maqastin." Panjaluk sing diterima nang Gusti Allah lan ketrimone niku ana kalane kelawan ainul matlub kahanane perkara kang den supri utawa lainnya dengan cara kontan atau tempo waktu itu kalau permintaannya direncanakan. Ndonga nang Gusti Allah apa sing kate tak jaluk iki? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Matur donga diapikno. Kadang-kadang lek kanca santri iku seneng duwe donga disusun dengan model sajak. Kanca arek pelajar niku donga nang Gusti Allah memakai kalimat sastra. Polisi, "Wahai Tuhan, Kau adalah zat yang sangat menyayangiku. Engkau tahu dengan apa yang ku mau, karena itu kabulkanlah segala permintaanku Gusti. Kulo kepingin kawin kali si aniku Gusti. Aku tidak mengharuskan kamu Gusti. Aku tidak mengharuskan panjenengan ya Allah untuk mengkabulkan doa kulo. Tetapi panjenengan semerap karo isini hati kulo." Waduh. Dungo kalimati diwapik no. Jari ini malaikat. Opoai koniku dungo kok kalimati diapi-api. Iya. Permintaan yang direncanakan seperti ini. Ini onok kalane diterima dengan diberi ainul matlub. Onok kalane diterima dengan lainnya sesuatu yang diminta. Onok kalane sing kontan. Onok kalane sing semoyo. Niku, kalau kita memang sengaja noto doa kita. Aku nang Gusti Allah katin jaluk iki. Nang Gusti Allah katin jaluk iki. Nang Gusti Allah katin jaluk iki. Permintaan yang direncanakan seperti ini. Itu biasanya kadang-kadang diterima dengan ainul matlub. Onok kalian diterima dengan ghoiru ainil matlub. Nyaluk montor sing diterima sepeda montor. Nyaluk sepeda montor sing diterima sepeda pancal. Kaya orang ngajuk no proposal. Nang dinas-dinas ngoten lho pak. Persis ngoten pun. Tapi amma idha jaro ala lisan min ghoiri kostin. Kalau doa ini berjalan mengikuti lesan tanpa ada disengaja. Maka biasanya ijabah itu dengan ainil matlub. Ndak kadek rencana, ndak kadek apa sampai omongan ini metu. Nun sewu. Kadang kita sok melihat orang-orang marah kepada anaknya. Krono anake tambeng. Akhire krono anake tambeng, dhek muni, "Koni goblok men lho." Mengucapkan sesuatu yang tanpa direncanakan artinya dengan gerak refleks yang kita miliki karena kita dalam keadaan marah. niku langsung diterima nang Gusti Allah, anake dadi wong pandir. Doa yang tidak direncanakan seperti ini sering terjadi dan sering diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong ngomong keblanjur, ana wong takon cak-cak apa? Aku katene nyalon ketua RT, apa menurut sampean berhasil apa ndak? Ndak, muni ndak niku akeh ndake. Kalau tidak diatur dari dalam hati, lek is diatur teko jroning ati, biasane niku lak teko nafsu. Nah, kalau enggak diatur iku jenenge dawuh niku langsung ditokne saking Gusti Allah, tidak dipengaruhi oleh keinginan nafsu apa-apapun. Ngoten. Dadi lek wis mboten diatur oleh nafsu, yo akan ketrimone ketimbang mbotene. Lek mboten diatur nang nafsu keblanjur ngomong, akan berhasil ketimbang tidak berhasilnya. Niku pasti niku. Mila kula kali panjenengan lek ngomong ngati-ngati sebab al-kalamu nisu doa. Orang berbicara itu adalah separuh daripada doa. Ojo dianggap orang ngomong niku duduk doa. Ake-ake omongan yang tidak disengaja itulah yang terjadi doa. Sampean ngomong kecelakaan jebret, langsung dadi biasa ini. Ibu pegel anak itu nak, kon niku stawi suki lalin aku mandar bangkrut. Oh, ojo kuatir. Rong dinong kas entek niku dunya nih. Qaulu ba'dhim niku dadi dawuhne ba'dhim. Dawuhne Gusti Kanjeng Nabi man utiyat du'a lam yuhramil ijabata imma bi ainil matlub au ghairihi ajilan au ajilan qaulu ba'dhim hadza idza kana du'a'u sadiran an ikhtiyarin wa qasdin wa amma idza jara 'alal lisan fa innal ijaba bi ainil matlub la takadu tatakhallafu. Doa yang disampaikan tanpa direncanakan ini sangat berbahaya. Terutama doa itu yang mazlum. Delokno wong mazlum niku. Wong sing dikani ngoyo niku akeh-akeh ngomong ndak katik sadar. Arek lanang main asmara ambek arek wedok. Cinta padha cintai, seneng padha senengi bareng pacaran oleh rong tahun, maka oleh sang pria cewek niku wau ditinggalkan begitu saja. Aduh. Sing cewek loro atine. Sampai kepelincut ngomong, Masya Allah Gusti, kula niki kok cek nemene dinyek nang pacar kula niku. Panjenengan paringi coba sing gedhe. Kata-kata yang keluar dari mulut seorang yang dikani ngaya itu kebanyakan diterima nang Allah Subhanahu wa taala kontan jreng, ndak katik apa-apa, langsung. Akeh-akeh kaya ngoten. Mila kula kali panjenengan ngati-ngati. Ojo sampai ngani ngoyo niku wau contoh yang paling sederhana sekali tulinane arek enom niki. Untuk contoh yang selanjutnya panjenengan bisa mengembangkan sendiri. Mila dongane tiyang sing didzalimi niku akeh diterima nang Gusti Allah karena kebanyakan orang yang didzalimi itu mengucapkan kalimat tanpa kesadaran. Loh, kalau mengucapkan kalimat tanpa kesadaran, mengucapkan kalimat tanpa diatur niku jenengi kalimat niku langsung Allah sing ngetokno tanpa ada keinginan bagian daripada nafsu kita. Mata. Mila monggo kita terusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifu la yazulu ittiraruhu. Al-arifu utawi wong kang makrifat karo Gusti Allah iku la yazulu ora ilang-ilang apa ittiraruhu kebutuhane. Al-arif ai ihtiyaju tegese kebutuhane al-arif bal huwa balik utawi ittiror daimun iku kang langgeng apa ittiror mustamirun tur kang netep apa ittiror li syuhudi krana oleh nyaksini al-arif qabdatallahi ing oleh genggeme Allah ing oleh genggeme Allah asyamilata kang mengkuh apa qabdah almuhitata kang ngeliputi apa qabdah wali ma'rifati lan krana ngertini al-arif binafsihi kelawan awak dhewene al-arif wa bimalan kelawan barang alaihi kang melarat kang tetep ing ngatasi al-arif minal faqati bayani saking banget fakir wa ta'akukihi lan nyotoe al-arif bidhalika kelawan mengkono-mengkono itirar fi kulli nafasin ing dalam saben-saben ambean. Al-arifu la yazulu itiraruhu wong sing makrifat nang Gusti Allah ini selama-lamanya selalu sangat butuhne nang Gusti Allah. Tidak pernah merasa dia tidak butuh datang Gusti Allah. Niku jenenge al-arif. Saat dhe'e sugih, ya dhe'e tetep butuh nang Gusti Allah. Butuh ya napa? Supaya kekayaannya dijaga oleh Gusti Allah dan bisa digunakan pada sesuatu yang lebih bermanfaat. Di saat dhe'e niku dalam keadaan fakir, ya dhe'e sangat butuh datang Gusti Allah. Dia minta supaya kefakirane menjadi jalan-jalan, menjadi batu loncatan untuk beribadah datang ngarsane Gusti Allah. Satu yang kedua, nek iso cek ne Gusti Allah maringi rezeki nang tiang sing fakir kala wau dengan cara dan model sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jare Gusti Allah pun? Dadi dhe'e niku dalam keadaan kaya tetap ingat datang Gusti Allah. Dalam keadaan fakir dia tetap membutuhkan pertolongan saking ngarsane Gusti Allah. Niku jenenge tiang sing makrifat nang Gusti Allah. Mboten diwalik, lek tepak sugih ra eling. Lek tepak ndak duwe masalah sampean, ndak mule-mule teko pasarean. Maca Yasin karepe kepengin barokah Mbah Wali. Maca Yasin ping 4 juta. Maca ayat kursi ping 400.000, maca amanah rasul ping 500.000 dan seterusnya. Ngoten lek butuh. Jajal tepak ndak butuh. Melejing. Ojo nang pasarean ndelok ae ndak ndelok. Ini adalah kita. Lek wong sing makrifat nang Gusti Allah mboten. Sugih ndak duwe pangkat dadi rakyat jelata, dia tetap selamanya akan membutuhkan datang rahmat soho bantuan saking ngarsane Gusti Allah. Niku jenengi wong makrifat. Artine soge ya uripe ngati-ngati, ndak duwe uripe nggih tetep ngati-ngati. Tidak menjadikan kekayaannya itu tidak menjadikan dia lupa diri, kemelaratane dhe'e ndak ndadekno sampai ngesot-ngesot boto nang peparinge menungso. Ngoten lho Pak, niku tiyang sing makrifat. Ai ihtiyaju bal huwa daimun, artine butuhne nang Gusti Allah niku langgeng. Napa kok langgeng ki? Li syahadat li syuhudi qabdatullah asyamilah al muhithah. Karena dhek sadar bahwa kehidupannya itu selalu ada di dalam genggamannya Allah. Lah lek sakniki wong niku wis ngrasa uripe ana ning genggamane Gusti Allah, apa kate macam-macam? Kayak dene sampean uripe ana ning genggamane menungso, ana ning telapak tangane menungso. Yang dekat dengan mata manusia itu, dekat dengan tangan manusia itu. Sewaktu-waktu panjenengan nyalah-nyalah sampean karek nyeletik tok ngeten. Sewaktu-waktu panjenengan duwe kesalahan karek dibuak ngoten tok. Orang yang hidupnya seperti ini, apa akan pernah ada kesempatan untuk mengaku tidak butuh pada pertolongan Allah? Mboten. Lah wong makrifat niku merasa selalu di dalam genggaman Allah, selalu terlihat oleh Allah. Idza kunta wa'idan fallahu tsanihi. Kalau sampean sendirian, maka yang nomor dua adalah Allah. Wa idza kunta tsalitsan, kalau sampean orang yang bertiga, maka fallahu rabi'uhu, Allah adalah yang keempat. Artinya dalam setiap langkah kita, baik sendirian utawa bareng karo wong liya, niku Allah tidak mungkin enggak tahu dengan perbuatan sampean itu, enggak mungkin. Lu nek wis paham, sampean wis ngerti kalau kita itu selalu dalam pengawasan Allah, mana mungkin kita akan melanggar perintah Gusti Allah? Mana mungkin kita mengatakan tidak butuh datang rahmat Gusti Allah? Ndak mungkin. Wali ma'rifatihi binafsi lan krono awake niku ngerti, ngerti karo awake dhewe. Lan ngerti gelangan dengan sesuatu yang sedang dia alami. Ngerti kalau dia itu sangat butuhnya nang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia faham sangat membutuhkan kepada Allah, sangat butuh datang pertolongannya Allah dalam setiap tarikan nafas kita. Melbu metu ni ambekan iki kula mbek sampean butuh nang Gusti Allah. Wong lek wis kena lara jantung, kena lara paru-paru, ndak mari-mari nyedot oksigen teko cangkeme untuk membantu pernafasannya. Lah ini namanya kita butuh bantuan saking Gusti Allah. Lho lek wong makrifat niku dia sadar bahwa setiap nafas keluar masuknya nafas kita ini yang mengeluarkan nafas Gusti Allah, yang memasukkan nafas juga Gusti Allah. Lulek wis sadar koyok ngeten, berarti dia juga sadar bahwa orang-orang yang makrifat itu tidak pernah terlepas dari sifat butuni datang rahmati Gusti Allah. Bikilafi ghairihi, lawan bedane liyane al-arif. Fa inna mungko sak temene ghair tarotan ing dalam saambalan iku ya taru. Itara ya taru butuh sapa ghair. Lek butuh fayatmu mongko ndonga sapa ghair. Wa tarotan lan ing dalam saambalan yatmu ndonga sapa ghair min ghairi tirarin saking tanpa darurat. Wong niku lek mboten makrifat nang Gusti Allah niki kadang-kadang ndungone niku ngenteni lek awake kepepet. Kadang-kadang, ya wonten, satu saat kadang-kadang masih tidak dungo, masih tidak butuh nang Gusti Allah, niku dungo. Tapi, lek tepak butuh, dungo ini tambah mantep. Niku jenenge wong durung pati makrifat nang Gusti Allah. Lek tidak pati butuh, dungo ini melek biasa ngeten. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, wa afiyatan fil jasadi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabalal maut. Motone ambek tetep dulu. Tapi le awak itu tepak butuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan tayyiba. Ya Allah. Ambil nangis-nangis. Oleh tepak nemen butuh ni. Jajal wa'o tepak tak butuh nang Gusti Allah. Dungu ambil sakarepan. Ini namanya orang masih belum kenal dengan Gusti Allah. Niki jenenge wong durung makrifat karo Gusti Allah. Lek tiyang niku makrifat nang Gusti Allah, mboten ngoten carane. Tetap dak niku. Ndongone mantep utawa ndak mantep ya pancet ngoten niku wis. Susah ndongone ya ngoten, bungah ndongone nggih pancet, seperti itu modelnya. Niku jenenge la yazulu ittiraru. Wa dzalika utai mengkono-mengkono ikhtilaf. Iku annatirarul ammati sak temene butune wong awam. Iku bimuthiratil asbabi lawan perkara kang nangekaken nyatane pira-pira sebab niki ngeten niki jenenge idhofah bayaniyah bimuthiratil asbabi kelawan pira-pira barang kang nangekaken nyatane pira-pira sebab li ghalabati dairatil hisi krana nglendene garis-garis pangrasa ala masyhadihim ing atase alama syadi mengatasi persaksenane ama mengatasi perasaane ama ngatan fa iza zalat mongko rikalane ilang apa musiratul asbab zala mongko ilang apa ittiraruhum butune ama. Dadi lek wong awam niku kadang-kadang butune nang Gusti Allah lek ana perkara sing terjadi yang menyebabkan kita ini susah lho niku baru ndonga. Kalau tidak ada sesuatu yang menyusahkan diri kita, biasanya tidak patek ndonga. Niku wong awam. Lek ana bencana alam, waduh nangis nang Gusti Allah, Gusti. Panjenengan iki maringi coba kok cek gedene, Gusti. Sepunten sing kata kula kok ngeten ya Allah. Niku lek tepak butuh. Lek tepak ndak butuh sampean masyaallah. Wes. Jare tiyang sak niki ancur pesena telur. Ancur pesena telur. Tapi nek tebak butuh, ndonga niku sampe nangis kok ndak ro isin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Man udzina lahu fi du'a futihat lahu abwabur rahmah." Sopone wong sing cangkeme niku dibuka untuk berdoa datang Gusti Allah, maka berarti dia dibukakan pintu rahmat oleh Gusti Allah. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Nah, selama orang-orang selama ini padahal nggih, wong makrifat nang Gusti Allah itu sangat membutuhkan selalu dan setiap saat datang rahmat Gusti Allah. Ndak tahu wong makrifat nang Gusti Allah niku ndak butuh nang rahmat niku ndak tahu. Butuh terus. Awake urip niku butuh karo nikmatil ijad. Untuk melanjutkan kehidupannya dia butuh nikmatul imdad. Kapan kula mek panjenengan ndak butuh nang rahmat Gusti Allah? Rasane sampean mulai teko lahir sampai saiki iki ambakan niku sing ngetokno sapa? Ngaten lho. Nah, kalau orang itu makrifat datang Gusti Allah, dia tetap punya kesadaran bahwa orang yang berdoa itu akan selalu dibukakan pintu rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Nah, rahmat ini selalu kita butuhkan setiap saat, bahkan setiap nafas kita. Jadi, falau syahida mongkola, falau syahidu mongkola mono nyakseni sopo amma qabdatallahi ing penggenggamane Allah asyamilata kang mengkobo kobo almuhito takang ngeliputi lho. Genggamane Allah niku ngeliputai. Sampeyan berbuat apa saja Allah tahu. La alimu moko yaktine yakin sopo amma anat tirorohum ing sak temene kebutuhani amma ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala daimun iku kang langgeng. Andai kata orang-orang awam itu faham, sadar, kalau mereka hidup itu selalu dalam genggaman Allah, dan genggaman Allah itu ngeliputi. Allah ono di wetan sing di kulon ketok, Allah ono di kulon sing di wetan ketok, umpomo koyok ngotan. Tapi berhubung Allah itu enggak butuh pada tempat, di mana-mana saja, pasti ada Allah. Sampean berbuat apa saja, Allah tetap tahu. Posisinya sampean niku wau ndik pundi mawon Gusti Allah nggih tetep semerap. Ngaten. Dadi paham, andai kata itu mereka itu tahu kalau qabdutullah itu al-muhito ngeliputi la alimu. Maka niscaya mereka itu akan yakin bahwasanya itirornya mereka butune wong awam niku datang rahmati Gusti Allah niku adalah langgeng dan selamanya. Dadi kampangan ini ku mandar muka ku lambek sampean didadekno wong sing makrifat nang Gusti Allah yang selalu berdoa minta kepada Allah baik dengan kesadaran atau tanpa ada kesadaran. Malah dikiriki wonten dawuh qala Syekh Abu Bakar Al-Khaffaf radhiyallahu anhu wa kaifala yujibuhu wa huwa yuhibbu sautahu. Bagaimana Allah itu tidak akan mengkabuli doanya orang yang berdoa? Lah wong Gusti Allah niku lho krungu nang suarane wong sing donga niku seneng. Allah mireng dateng suarane tiang sing donga niku Allah seneng. Walaula dzalika ma fadha lahu bab doa, andai kata Allah mboten seneng. Laula apa Gusti Allah ngongkon tiang niku cangkeme cekne donga mboten. Oleh Gusti Allah niku buka nang cangkem kula panjenengan untuk berdoa karena Allah itu senang mendengar suara kita ketika kita berdoa. Niku lambe sampean kan mboten ya ono wong ngemis malah pegel. Mas, duwe Mas. Iku mangkel nih. Ketok uang jalu anu nengai pegel. Luwe-luwe lek uangi panjani medit. Berarti gampang aning ya tanda bu. Lek ono uang dijalu kok pegel berarti dah ini ku medit. Sampean delok dewe jadi sampean bu. Lek wonten tiang jalu nang sampean-sampean kok pegel berarti sampean iku medit. Lek ono uang jalu nang sampean-sampean iku seneng temenan di hati ini berarti panjani loman. Tapi ojo cerita nang uang. Ku mulai. Ono wong jaluk sampean rasa seneng di hati ini cerita aku lah ono wong jaluk aku seneng aku. Iku malin tak tadi lillahi ta'ala sampean ku tadi wong ria eman seakan sampean. Bapak-bapak ibu-ibu yang kula hormati sak menten yang kang sakit kula aturake salalu putih kula nyonaku yang bangga punten hadanallahu ayakum walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.